Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membaca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, yang menceritakan tentang Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu pernah suatu kali salat bersama Nabi di masjid beliau salawatullahi wasalamuhu alaih, menegakkan salat Isya. Dan ketika beliau radhiyallahu anhu kembali ke kaumnya, beliau menjadi imam untuk kaumnya bagi salat Isya. Maka dalam hadis ini telah kita sebutkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalamnya terdapat beberapa faedah. Siapa yang bisa menyebutkan dari santri? Menyebutkan faedah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma di pertemuan yang lalu. Salah satu dari faedah yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, diperbolehkannya seorang yang salat wajib menjadi imam bagi orang yang salat sunnah. Kebalikannya dari faedah yang pertama, diperbolehkannya seorang yang salat sunnah menjadi imam bagi orang yang salat wajib, sebagaimana dalam hadis ini bahwasannya Mu'adz ibn Jabal menjadi imam dan beliau salatnya adalah sunnah bagi kaumnya yang menegakkan salat wajib, salatul isya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, pernah kita sebutkan bahwasannya pada kitab ini, Kitabul Jami' dari kitab Umdatul Ahkam, bahwasannya Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah membuat bab-bab dalam kitab ini sesuai hadis yang disebutkan oleh penulis. Di antara bab yang pernah kita sebutkan, beliau rahimahullah menyebutkan babul ibrad fi dhuhri min syiddatil harri. Bab al-ibrad, menunggu waktu dingin atau tidak terlalu panas dalam sholat duhur dikarenakan hawa yang sangat panas. Min syiddatil harri. Nah, kita menyebutkan pada bab tersebut dua hadis. Hadis Abdullah ibn Umar dan hadis Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu. Dan hadis Anas ini, ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dikedepankan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, yang seharusnya letaknya adalah setelah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis Anas ibn Malik seharusnya adalah diletaknya oleh penulis Al-Hafidh ditaruh setelah hadis Jabir bin Abdullah yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membaca hadis Anas ibn Malik. Qala al-muallif rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nama kunyahnya adalah Abu Hamzah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri. Pernah suatu ketika kami salat bersama Rasul alaihi salatu wassalam di waktu cuaca sangat panas. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. Kata beliau radhiyallahu anhu, maka apabila salah seorang dari kami tidak mampu untuk menempatkan dahi kami di tanah ketika sujud, basata thawbahu fasajada alaihi, maka kata beliau radhiyallahu anhu, orang tersebut, sahabat tersebut akan membentangkan bajunya kemudian sujud di atas bentangan baju tersebut. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita mengetahui kaidah bahwasannya hadis dan ayat tidak ada yang bertentangan sama sekali. Hadis dengan hadis yang lain, atau hadis dengan ayat, atau ayat dengan ayat yang lain, tidak ada sama sekali yang bertentangan. Ini mengatakan ini, yang satunya kebalikannya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Adapun pada hadis yang pernah kita baca, di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'abridu anis salah, idza ishtadda al-harr fa'abridu anis salah, apabila sangat panas, maka abridu anis salah, maka tegakkanlah salat ketika cuaca tidak terlalu panas. Adapun di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam salat, menegakkan salat, di mana para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in sampai tidak mampu menempatkan dahinya di tanah dikarenakan sangat panas. Zahir zahirnya seperti bertentangan. Tapi para ulama tidak ada mengatakan tidak ada hadis dan ayat yang saling bertentangan, bahkan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini atau amal ini yang disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sebelum datangnya rukhsah, sebelum datangnya keringanan, yang disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis fa'abridu anis salah. Kejadian ini yang diceritakan oleh Anas ibn Malik itu di awal, sebelum dimana An-Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih mengajarkan kepada para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in, idha shtaddal harri fa'abridu anis salah. Sebelum mengajarkan kepada para sahabat hukum ini, keringanan untuk mengakhirkan sholat zuhur sampai hawa tidak terlalu panas. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Mengambil kaedah dalam usul yaitu nasikh wal mansukh, menghapus hukum yang awal dan menggantikan hukum yang terakhir. Kemudian ulama yang lain menjamak, menggabungkan dua hukum dan dua hadis, menggabungkan dua hukum dari dua hadis ini yang zahirnya saling bertentangan. Kata mereka, para ulama rahimahumullahum ajma'in, An-Nabi alaihi salatu wassalam tetap mengakhirkan salatnya ketika cuaca telah dingin atau tidak terlalu panas. Akan tetapi, lam yabqal har minal ardi. Akan tetapi, panas itu tetap masih ada di tanah. Masih tersisa hawa panas itu ketika itu di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, masih tersisa di lantai masjid Nabi salawatullahi wassalamu alaihi. Hawa sudah tidak terlalu panas. Tapi bekas panas ketika cuaca sangat panas tadi itu masih tersisa di lantai atau di tanah masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in menegakkan salat ketika itu, setelah cuaca agak dingin, ternyata masih tersisa rasa panasnya di tanah masjid Nabi alaihi salatu wassalam, maka para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yabsut thawbahu, membentangkan bajunya, kemudian sujud di atas baju tersebut untuk meringankan rasa panasnya. Ini penggabungan dua hukum dari dua hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu kaidah dalam usul fikih. Ketika ada dua hadis yang terlihat zahirnya seperti bertentangan, akan tetapi An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tidak ada hadis yang saling bertentangan, maka bisa jadi dia itu mansukh, terhapus hukumnya, atau yang kedua bisa dijamak seperti yang telah kita sebutkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat jawaz diperbolehkannya seseorang membentangkan bajunya di atas tanah dalam salat idza syaqqa alaih, apabila ketika sujud dia itu terganggu sesuatu. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dikarenakan hawa yang sangat panas. Gerakan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melepas baju. Ya. Atau misalkan imamah, kalau kita pakai imamah. Atau yang lainnya, rida kain misalkan yang ada di badan kita, kita bentangkan. Ini gerakan di luar salat. Maka ini ma'asyiral muslimin tidak makruh. Tidak dibenci. Gerakan seperti ini tidak dibenci seperti yang pernah kita sebutkan. Di dalam hadis ini pula, ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, terdapat hukum shalah 'alal ha'il. Hukum salat di atas pemisah antara sujud kita, dahi kita dengan tanah. Hukum salat ketika kita salat di atas sesuatu yang menghalangi sujud kita dengan tanah. Poin pertama, apabila ha'il ini, pemisah ini antara sujud kita dengan bumi, munfasilan 'alal jismi, terpisah dari badan kita, maka ini boleh. Misalkan seperti karpet, seperti sajadah, atau yang lainnya, ini diperbolehkan kita sujud di atasnya. Walaupun tidak terpisah antara sujud kita, dahi kita dengan tanah. Dahi kita dengan tanah. Baik dikarenakan hajah, dikarenakan ada hajat, kita membentangkan sajadah, ada hajat, kotor misalkan, kita membentangkan sajadah, sarung, atau yang lainnya, dikarenakan kotor. Atau li ghairi hajah, atau dikarenakan tidak ada hajah, apapun, boleh kita sholat di atas sesuatu yang munfasilan anil jismi, terpisah dari badan kita. Kecuali idza kana hadza syai'u ya'taqidu fihi al-khususiyah, kecuali apabila sesuatu ini diyakini adanya kekhususan, ini tidak boleh. Tidak boleh. Dikarenakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti ini adalah syiar-syiar Rafidhah. Syiar-syiarnya orang-orang Rafidhah yang menjadikan sesuatu batu, kayu atau yang lainnya khusus untuk jidat dia ketika sujud. Kenapa? Katanya ini dari Karbala. Ini mereka Syiah Rafidhah. Kayu, batu dari Karbala kata mereka, khusus untuk ketika mereka sujud di jidat mereka, ditaruh di jidat mereka. Dan ini tidak boleh. La yujuz. Syiar-syiar Rafidhah. Ini yang pertama. Tidak boleh menjadikan atau tidak boleh kita sujud di atas yang kita atau diyakini adanya kekhususan. Sajadah khusus untuk kepala aja. Untuk muka aja. Apa alasannya? Khusus untuk muka aja. Kalau misalkan kotor, loh, tangan kita nanti juga kotor. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang tidak boleh pula dijadikan sebagai apa? Pemisah antara sujud kita dengan bumi adalah apabila ha'il ini, pemisah ini adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Seperti misalkan pakainya sajadah yang terbuat dari sutra. Terbuat dari sutra, 100% sutra. Misal, sujudnya dengan, sholatnya dengan itu. Ini haram juga tidak boleh. Atau yang lain, pakai sajadah hasil mencuri. Ini pun tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, apabila ada waswasah. Apabila ada waswasah. Kita masjid, masuk masjid. Terdapat pada diri kita, hati kita adanya waswasah. Was-was, barangkali masjidnya ini najis. Akhirnya dia bawa sajadah sendiri, habis disetrika, habis dicuci, yakin dia ini suci. Kalau masjid, enggak tahu suci apa enggak ini. Nah, ini juga tidak boleh. Ini pun tidak boleh menjadikan barang tersebut sebagai ha'il. Bukan masjidnya ya, tapi sajadahnya yang dia bawa itu. Karena adanya waswasah, waswas, masjid. Masuk sini masih ada karpet kok. Dia waswas, karpetnya barangkali najis. Bawa sajadah dari rumah, misalkan sholat, membentangkan sajadahnya di atas sajadah atau karpet masjid. Ini pun tidak boleh. Ini masalah yang pertama. Ketika ha'il tersebut terpisah dari badan kita. Adapun apabila ha'il, pemisah antara sujud kita dengan bumi itu, muttasilan, bersambungan dengan badan kita, menempel dengan badan kita, tanqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah macam yang tidak boleh sujud di atasnya. Yang tidak boleh sujud di atasnya, yaitu ha'il ini adwun min a'dha'il jasad. Atau adwun min a'dha'ihi. Anggota, salah satu dari anggota-anggota dia. Tangan, ketika dia sujud, dia jadikan tangannya di sini. Misalkan ya, di jidat. Ini tidak boleh. Anggota badan dia tidak boleh dijadikan ha'il ketika dia sujud. Adapun macam yang kedua yang diperbolehkan apabila hajat, seperti baju dia tadi, seperti imamah dia, ini menyambung dengan badan kita. Imamah, sorban. Ketika sujud, oh panas. Dilepas, bentangkan, sujud. Ini boleh. Atau misalkan kalau wanita, kerudungnya. Misalkan kerudungnya panas, kerudungnya panjangnya, rukuhnya, atau yang misalnya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa masalah dan juga faedah dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay'un. Kata beliau rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Janganlah salah seorang dari kalian salat fi thawbil wahid, dengan baju, dengan satu pakaian. Laisa ala atiqihi minhu syai'un. Dalam keadaan tidak ada di pundaknya sesuatu yang menutupinya. Di zaman Nabi sallallahu wasallamu alaihi, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, sebagian mereka ada yang punya baju hanya satu. Satu keluarga cuma satu. Ada yang cuma dua. Bahkan pernah kita dengar dari sahabat, pernah kita dengar cerita Ka'ab, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Ka'ab ibn Malik. Ketika beliau radhiyallahu anhu diterima taubatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat At-Taubah, taubat beliau radhiyallahu anhu dan bersama dua sahabatnya. Ketika para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in memberitahu beliau Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu tentang diterimanya taubat beliau oleh Allah dan Rasulnya, Ka'ab ibn Malik memberikan satu-satu bajunya itu kepada pertama kali sahabat yang memberitakan kepada beliau radhiyallahu anhu tentang diterimanya taubatnya. Satu bajunya, satu-satu bajunya diberikan kepada sahabat tersebut, dan dia meminjam baju untuk bertemu kepada Nabi, untuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka bukanlah orang yang sulit mencari dunia, tidak. Mereka bukan orang yang malas, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak haus dengan dunia, jauh dari perkara-perkara dunia. Mereka lah ridwanullahu alaihim ajma'in, suri tauladan kita setelah Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih, setelah Nabi. Di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam melarang untuk sholat dengan memakai satu baju walaisa ala atiqihi minhu syai'un. Dan tidak ada di pundaknya itu sesuatu yang menutupinya. Yang dilarang rahimakumullah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, salat dalam keadaan pundaknya tersingkap. Ini yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya selain aurat. Sebelum kita menyebutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang hukum ini menutup pundak dalam salat, perlu kita menyebutkan beberapa yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu sitrul aurah, menutup aurat. Ketika seseorang salat dengan satu baju, yang dia tutup adalah auratnya. Ini ketika dia tidak mampu ya, ketika dia tidak mampu untuk menutupi seluruh badannya. Seperti kita ini ya. Dia hanya punya baju satu. Maka menutup auratnya dan menutup pundaknya. Nah, perlu kita mengetahui batasan aurah. Para ulama ridwanullahu rahimahumullahum ajma'in, mereka berijma' bahwasannya sitarul aurah, menutup aurat, adalah syaratun min syurutis salah, adalah syarat dari syarat-syarat salat. Syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Maka barang siapa yang salat dalam keadaan tersingkap atau terbuka auratnya, dalam keadaan dia mampu untuk menutup aurat, maka salatnya tidaklah sah. Salatnya batal. Ini ijma. Ini adalah ijma. Dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah zinah kalian setiap inda kulli masjidin, setiap kalian menuju masjid, yaitu untuk salat. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah menukilkan ijma' bahwasannya yang dimaksud dengan mengambil az-zinah, kata beliau rahimahullah, adalah sitrul aurah, menutup aurat. Khudzu zinatakum, ambillah zinah kalian, ambillah pakaian kalian. Yang dimaksud kata beliau rahimahullah, menukilkan beliau ijma', adalah menutup aurat. Adapun haddul aurah, batasan aurah bagi laki-laki, pendapat jumhurul ulama, annaha ma baina rukbah ila surah, atau ma baina surah ila rukbah. Pendapat jumhurul ulama, batasan aurat seorang laki-laki adalah antara pusarnya dengan lututnya. Dan pendapat jumhur, wassurah warrukbah laisata bi'aurah. Dan pendapat jumhur, pusar dan juga lutut bukanlah termasuk aurat. Ini pendapat jumhurul ulama. Perkataan Syafi'i, perkataan al-imam Malik, al-imam Ahmad dalam riwayat. Bahwasannya antara pusar dengan lutut aurat, adapun lutut dan pusar bukanlah aurat. Ini pendapat jumhurul ulama. pendapat jumhurul ulama. Kemudian mereka rahimahumullahum ajma'in berbeda pendapat apakah al-fakhidh paha termasuk pula aurah atau tidak, aurat atau tidak. Perkara ini ma'asyiral muslimin, permasalahan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kalam atau ucapan dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, annal awratu aw annal awrata awratan. Annal awrata annal awratu awratan. Bahwasannya aurat itu ada dua. Annal awratu awratan. Bagi seorang laki-laki, kata beliau, aurat itu ada dua. Auratun mughalladhah wa auratun mukhaffafah. Aurat yang mughalladhah, yang apa ya? Parah. Yang betul-betul aurat. Sangat keras larangannya. Al-mughalladhah hiya sawatan. Yang mughalladhah, aurah yang mughalladhah adalah sawatan, yaitu qubul dan dubur. Adapun al-mukhaffafah, yaitu fakhidan. Yang mukhaffafah adalah paha. Ini pun aurah, tapi mukhaffafah, lebih ringan dibandingkan dua yang kita sebutkan di awal. Beliau sebutkan dalam kitab Tahdzibus Sunan jilid 6 halaman 16. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri majelis kita, walaupun di sana ada yang mengatakan al-fakhidh paha bukanlah aurah, apakah boleh salat dengan tersingkap paha, dengan tersingkapnya paha, apakah boleh kita salat dalam keadaan pahanya tersingkap? Misalkan dengan celana pendek salatnya, atau dengan sarung pendek, atau yang semisalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan oleh Abdurrahman Ibnu Qasim dalam Majmu'ul Fatawa beliau rahimahullah jilid 22 halaman 116, beliau Syekhul Islam mengatakan wala yajuzu an yusalli ar-rajulu makshuful fakhidain, dan tidak boleh seseorang salat dalam keadaan tersingkap kedua pahanya. Sawa'un qila humal awrah amla. Baik orang tersebut berpendapat keduanya, yaitu paha, kedua paha, sebagai awrah ataupun tidak. Ataupun tidak. Wa amma salatu rajulu badil fakhidain ma'al qudrati 'alal izari fa hadza la yajuzu wa la yanbaghi wa la yanbaghi an yakuna fi dhalika khilaf. Adapun seseorang yang salat dalam keadaan kedua pahanya tersingkap dan dia mampu, memiliki qudrah, memiliki kemampuan untuk menutup, maka ini tidak boleh dan tidak pantas dijadikan khilaf, perselisihan. Qala wa man bana dhalika 'alal khilaf fil 'awrati faqad ghalat. Kata beliau rahimahullah, maka barang siapa yang menjadikan itu hukum, dia menghukumi bahwasannya boleh tersingkap. Ya, dia boleh ketika salat tersingkap pahanya. Berpendapat seperti itu dikarenakan dia berpendapat bahwasannya paha itu bukan aurah, maka ini salah kata beliau rahimahullah. Bisa kita fahami ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada seseorang yang berpendapat bahwasannya boleh sholat dengan tersingkap pahanya. Dikarenakan dia berpendapat bahwasannya paha itu bukan aurah. Kata beliau rahimahullah, walam yaqul Ahmad wala ghairuh. Tidak pula Ahmad dan tidak selain Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan bahwasannya paha itu bukan aurah. Walaupun dalam riwayat yang lainnya lagi beliau mengatakan aurah seperti jumhurul ulama. Walaupun Ahmad tidak membolehkan salat dalam keadaan pahanya tersingkap. Innal. Kemudian beliau mengatakan kaifa wa Ahmad ya'muru bi satril mankibain kaifa wa yubihu kashful fakhidain wa hadha. Kata beliau rahimahullah, bagaimana al-Imam Ahmad memerintahkan menutup atau mewajibkan untuk menutup kedua pundaknya dalam salat, bagaimana dia membolehkan untuk membuka pahanya dalam salat? Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini batasan aurah yang disebutkan oleh para ulama. Dan dalam hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan al-fakhidh auratun, paha adalah aurah. Dan hadis ini adalah dihasankan oleh para ulama bi majmu'i turuqih, dikarenakan banyaknya jalan sanad. Sampai di sini dulu hafizakumullah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.